Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana wa hadana ila tariqihil qawim. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar kembali mengudara dalam rangka pembahasan surah Al-Baqarah ayat 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijin minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sesekali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Saudara pendengar yang berbahagia, ayat ini ada kaitannya dengan ayat 166 dan juga 165. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa ternyata persahabatan dalam kejahatan tidak berlangsung dan tidak langgeng sampai hari kiamat. Kenapa? Sebab semua perbuatan jahat akan diberi hukuman dan akan ada balasan. Nah, untuk itu ketika orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, dalam struktur kepemimpinan mereka ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya pengikut. Nah, pada hari kiamat ketika azab sudah dinampakkan dan tidak ada celah lagi untuk lari dari cengkraman azab Allah, maka mulailah menyatakan penyesalan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang mengikut atau orang-orang yang merakyat akan berkata kepada pemimpin-pemimpinnya, kenapa kalian ajak kami berbuat jahat? Ternyata kalian tidak bisa bertanggung jawab dan sedikit pun kesalahan ini tidak bisa kalian pikul. Demikian juga orang-orang pemimpin akan berkata, kami cuma hanya mengajak-ngajak, kami cuma hanya menyarankan, kalian yang mengikut. Nah, demikianlah Allah menjelaskan secara gamblang pada ayat ini. Orang-orang yang mengikut, rakyat, berlepas diri dari orang-orang yang mereka ikut. Artinya apa? Tidak ada lagi keterikatan antara rakyat dengan pemimpin, ya, antara muttabi' dengan orang yang diikutnya. Pada saat itu azab telah ada di depan mata. Demikianlah Allah memperlihatkan suatu kerugian dan penyesalan dari amal-amal yang mereka lakukan, dan neraka siap untuk menghancurkan mereka dan tidak akan pernah keluar dari dalamnya. Pendengar yang berbahagia, ini merupakan cerminan bahwasanya persahabatan di dunia ini hendaklah diletakkan pada bingkai keimanan Islam, terutama pada bingkai saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga jamaah tersebut mendapat pahala, mendapat kebaikan, dan saling ya, bisa mendukung antara satu dengan yang lain, dan insya Allah persahabatan ini akan langgeng ya, sampai hari kiamat. Nah, ini mungkin satu hal yang bisa kita ambil dari intisari ayat ini, dan saya serahkan kepada Ustaz Zainal untuk menyambung pembicaraan kita ini. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Kalau kita lihat kajian ayat 167 dari surah Al-Baqarah ini, kita akan menemukan bahwa apa yang kata Ustaz Hanafi itu benar. Menghormati seseorang itu bukan karena orang itu adalah atasan kita, tapi karena orang itu mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Selama pemimpin mengajak kepada kebaikan dan ketakwaan, ikuti. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kamu saling bekerja sama dalam permusuhan dan dosa. Tetapi bila pemimpin mengajak kepada kenistaan, permusuhan, kepada berbuat dosa, maka kita tidak layak untuk mengikutinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita menemukan banyak pemimpin yang memaksa bawahannya untuk bekerja sama, yang istilah negaranya disebut dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini akhirnya, ketika kita lihat ayat 167 ini, di akhirat kelak rupanya pemimpin itu berlepas tangan. Jangankan di akhirat, di dunia pun kita banyak menemukan pemimpin akhirnya berlepas tangan. Anak buahlah akhirnya yang tercampak masuk ke dalam penjara. Di dunia pun kita melihat bagaimana seorang pemimpin terkadang tidak bertanggung jawab apabila dia mengajak kita untuk berbuat dosa. Tetapi sebaliknya, bila kita berbuat baik dan pemimpin itu berbuat baik, terkadang kita menemukan pemimpin ini merasa dialah berjasa dan menelantarkan dan membuang anak buahnya. Seperti kata pepatah kita itu apa? Lembu punya susu, sapi punya nama. Maka sebenarnya yang diinginkan Al-Quran itu apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kesuksesan kita adalah kesuksesan bersama, bukan kesuksesan individual. Dan kehancuran kita adalah kehancuran bersama. Kolektif sangat dianjurkan oleh agama. Di sisi lain kita juga menemukan bahwa ayat ini ada mengatakan a'malum hasarat, perbuatan mereka menjadi sia-sia. Kenapa kok perbuatan baik itu menjadi sia-sia? Karena terkadang kita berbuat karena mencari nama pemimpin, mencari muka. Apa yang diinginkan pemimpin itulah kita berbuat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di akhirat kelak kita pun terkejut, aku kan sudah berbuat baik. Tapi kata Allah, tidak, kamu berbuat baik untuk mencari nama, mencari muka di hadapan pemimpinmu. Untuk itulah kita mengkaji bersama-sama di pagi hari ini untuk memahami apa sebenarnya yang dikatakan Allah, supaya hari demi hari yang kita lalui ini menjadi lebih baik. Karena apa kata Ustaz Hanafi? Bahwa Al-Quran ini bukan saja kitab untuk orang mati. Betul. Karena apa? Karena terkadang kita kalau udah ada orang mati, pertama kali kita baca tuh Yasin. Yasin. Yang sudah mati, gak usah dibacakan Yasin lagi. Dan Quran itu diletakkan di atas kepala tinggi-tinggi gitu. Waktu hidup gak pernah dia baca Yasin. Udah mati dikasih dia dengarkan Yasin. Waktu hidup inilah kita dengarkan kepada para pendengar yang mulia ini bagaimana Al-Quran berbicara, supaya nanti di akhirat kita tidak terkejut badan. A'malahum hasaratin alaihim. Aku sudah berbuat baik ya Allah, tapi kok mana amalku ini yang harus menyertaiku ini, mana dia? Habis semua. Maka ini adalah kitab untuk orang hidup. Ini yang perlu diperdengarkan. Yang sudah wafat perlu dibaca Yasin, perlu sebagai menambah amal ibadah dia. Tetapi sebenarnya yang hidup inilah lebih perlu lagi dibacakan Yasin. Betul. Iya. Agar apa? Menjadi pedoman bagi mereka. Iya. Nah, maka sesuai sekali dengan sebuah ayat yang mungkin saya lupa surahnya. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Illal muttaqun. Iya. Sahabat kekaripan pada hari itu, hari kiamat, seperti pada ayat 167 ini, saling pada saatnya mereka bersatu dalam kesulitan, pada saat itu saling bermusuhan. Iya. Adu. Adu. Adu ini bukan tanggung-tanggung, saling menyalahkan, saling mengumpat, saling mencaci. Mungkin kata-kata yang tak pernah diperdengarkannya di dunia ini mungkin terucapnya di yaumil kiamah nanti. Misalnya makian kah, umpatan kah, dan lebih keras dari itu. Nah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya ini? Yaitu orang-orang yang merekat ukhuwah, persatuan, orang-orang yang menjadikan nilai-nilai takwa menjadi perekat dalam jamaahnya, harokah gerakannya, dan dalam kebersamaan ya, ketika berada di dunia. Maka oleh sebab itu kita melihat bahwa ya, kekuatan takwa ini ternyata langgeng sampai hari kiamat. Nah, maka saudara pendengar yang berbahagia, ini mungkin sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan kita harus bersikap sekarang ini. Iya, saya mendengar itu ada pepatah mengatakan itu, Ustaz Hanafi, makana lillahi dama wattasol. Betul. Wa makana li ghairillahi inqata'a wanfasol. Selama kita ini dalam naungan Allah, maka dia akan langgeng dan berkesinambungan. Betul. Tetapi kalau kita ini sudah bukan karena Allah, terputus dan bercerai-berai. Betul. Jadi tidak saja di akhirat, di dunia seperti kata Ustaz Nafi akan terlihat. Akan terlihat. Jadi beginilah Allah. Ya, dengan maha kuasanya, kekuasaannya berlaku. Hati-hati kalau Anda tidak menyertakan nilai takwa dalam perkumpulan, dalam bergaul, dalam membentuk sebuah jamaah. Maka ingat, setan akan menjadikan kalian atau menjadikan manusia-manusia tersebut menjadi budaknya, dan hasaratin alaihim, rugi atas mereka pada hari kiamat ketika Allah menolak semua amalnya, ketika Allah mengancam dengan api neraka. Iya, katanya bukan hasarah, hasarat, bukan satu ya, kerugian. Banyak kerugian. Rugi berlipat begini, ganda. Kalau dia beramal tidak diterima, rugi. Dia bersedekah tak diterima, rugi lagi. Nah, itu kerugian kedua. Mungkin dia punya niat baik, tak diterima Tuhan, rugi lagi. Jadi kerugiannya itu bukan satu sisi saja. Iya. Dan kalau kita lihat dari forumnya, kerugiannya bisa kerugian material, hartanya sudah habis. Kerugian moral artinya apa? Tidak diterima Tuhan. Tidak diterima Tuhan itu kerugian moral itu. Iya. Nah, jadi hasarat ini betul-betul menghancurkan, melululantakkan moral, jiwa, sehingga sampai pada titik yang sangat rendah. Tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan nikmat dan rahmat Allah. Prinsipnya enggak masuk surga saja enggak apa-apa, tapi jangan masuk neraka gitu. Cuman ya, tidak ada tempat kecuali neraka selain surga. Ini iya, persoalannya. Iya. Ya, ada sebagian anak-anak muda saya dengar begitu, karena saya sering juga memberi ceramah pada ceramah remaja-remaja masjid ya. Ya Ustaz, enggak apa-apalah kalau 2 hari masuk neraka, kan hitung-hitung cari pengalaman. Subhanallah ya akhi, saya jelaskan kepadanya. Anda 2 hari dalam neraka berarti sama dengan 2000 tahun di dunia. Itu kalau 1 banding 1000 tahun. Ya, kalau 50.000 tahun. Kalau 50.000 tahun, 100.000 tahun. Daru khamsina alfasana. Masyaallah. Jadi kalau kali 1 hari kali sama dengan 50.000 tahun di dunia. Waduh, ini bukan hari Indonesia yang dipakai saudara, ya, tapi hari Allah. Hari Allah itu tidak sama dengan hitungannya dengan hari kita. Iya. Ada orang masuk penjara, katanya 9 bulan itu di luar itu sebentar. Tapi 9 bulan di dalam penjara, ya Allah lamanya. Ya Allah lama, itu masih di dunia. Masih itu, di dunia. Iya. Kenapa? Karena pertama depresi, tekanan jiwa. Tidak padahal enak dikasih di makan di sana, itu makan, dikasih tapi makan. Tidak enak. Sebenarnya kata orang, kalau Anda mau dapat makan gratis masuk penjara. Masuk penjara. Tapi rupanya bukan begitu Pak Ustaz ya. Iya. Yang kedua, yang ditengoknya itu juga batang hidungnya, temboknya sama. Terkadang dia mendapatkan sipir penjara yang agak ganas, agak ini strong gitu. Jadi mana ada rahmahnya? Iya. Nah, maka oleh sebab itu ya, perbuatan jahat harus dihindari. Karena akan membawa kepada kehancuran. Maka saudara sekalian yang berbahagia, disinilah letak inti dari ceramah kita ini, bahwa marilah kita tegakkan nilai-nilai takwa dalam jamaah, perkumpulan, organisasi, karena itulah yang akan merekat kita di dunia dan juga sampai pada hari kiamat. Demikian, saya berterima kasih atas husni istima'ikum wa mutaba'atikum ma'ana, dan kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar ya mendorong Anda untuk tetap mengikuti ya kuliah subuh ini, ceramah ini setiap pagi jam 5.30. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.